Para ulama itu, para sekalian, adalah ilmu mereka di dada mereka. Disebut ulama, jamak dari alim. Alim artinya adalah sahibul ilmi. Sahib artinya pemilik, berarti dia adalah yang memiliki ilmu. Dia adalah pewaris Nabi. Sebagaimana kata Rasul, al-ulama'u warasatul anbiya. Bukan saja dari sisi ilmu software, tetapi dari sikapnya adalah mewarisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi ilmu, kata Rasulullah SAW, innal anbiya'a lam yurithu dinaran wala dirhamah. Para nabi itu tidak pernah mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warasul ilma. Mereka itu mewariskan ilmu. Maka dari itu kata Rasul, faman akhazahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Siapa yang telah mengambil warisan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa ilmu itu, berarti dia telah mengambil warisan dalam jumlah yang banyak. Nah, kalau bicara warisan kan pengennya lebih banyak dari saudaranya, betul tidak? Bahkan pengennya sama ratakan sajalah supaya adil. Padahal itu adalah zalim, bukan adil. Menunjukkan bahwa manusia rakus, ingin lebih besar dan lebih banyak bagiannya. Padahal kata Rasul, kalau kamu ingin dapat warisan Nabi yang terbanyak dan terbaik adalah kamu harus ambil ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti ilmu secara kualitas, bukan sekedar kuantitas. Dan ini adalah bermasalah. Ilmu secara kuantitas bermasalah, secara kualitas bermasalah. Secara kuantitas tidak ada zaman sekarang seperti Al-Imamul Bukhari. Jangankan seperti Al-Imamul Bukhari, yang terakhirlah seperti Syekh Nasiruddin Al-Albani, enggak ada. Menunjukkan bahwa zaman ini semakin hari semakin mundur. Seperti kata Rasul alaihi salatu wasalam, la ya'ti 'alan nasi zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun mimma qablahu. Tidak akan datang suatu zaman kecuali zaman yang lebih belakang, lebih jahat daripada zaman sebelumnya. Para jemaah sekalian, ini menunjukkan bahwa keutamaan salaf, pendahulu umat itu adalah mempunyai keutamaan dari sisi zaman ini. Tidak akan dimiliki secara umum oleh suatu generasi apapun setelah mereka. Karena kata Rasul, zaman belakang itu tidak akan lebih baik daripada zaman yang lebih dahulu. Secara sikap, perhatikan, kalau tadi secara ilmu, secara sikapnya, secara kualitasnya, juga kita mengalami keluhan bahwa para ulama dahulu beda sekali kualitasnya dengan para ulama zaman sekarang. Nah, para jemaah sekalian, ini adalah kata Rasul, tidak akan diambil ilmu itu demikian, tetapi Allah ambil melalui para ulamanya dimatikan, cabuti nyawanya satu-satu, sehingga kuantitas para ulama semakin hari semakin sedikit dan semakin langka, habis. Karena itu kata Rasul alaihi salatu wasalam, hatta idza lam yubqi aliman, sehingga apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menyisakan seorang alim pun, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, manusia akan mengambil, akan menjadikan ru'us. Ru'us artinya adalah jamak dari ra'sun. Ra'sun artinya kepala. Kepala maksudnya di sini majazi, kiasan. Maknanya adalah pemimpin-pemimpin, orang-orang yang dijadikan kepala manusia. Yang kepala itu ke kanan diikuti oleh ke kanan, ke kiri diikuti oleh manusia yang lain ke kiri. Pernah sekalian, ru'us kata Rasulullah. Ru'us ini seperti apa? Kata Rasul, ru'usan juhalan. Juhal jamak dari jahil. Jahil adalah sahibul jahli. Al-jahlu bodoh, jadi orang yang bodoh. Al-jahlu di sini bukan bermakna jahil bodoh intelektualnya, tidak. Sebab al-ilmu di dalam syar'i, para jemaah sekalian, maknanya adalah qala Allah wa qala Rasulullah. Ilmu itu adalah apabila diartikan maknanya apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nama ilmu. Selain ilmu itu adalah bukan disebut ilmu, walaupun tentunya adalah namanya ilmu pengetahuan. Tetapi kata Al-Imam Al-Auza'i sering anak katakan bahwa kata beliau, al-ilmu ma ja'a bihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fama lam yakun kadzalika falaysa bi'ilmin. Ilmu adalah apa saja yang dibawa oleh para sahabat Nabi. Kalau tidak berasal dari para sahabat, bukan ilmu, kata beliau Al-Imam Al-Auza'i. Jadi ilmu menurut para ulama itu adalah jika ilmu itu berasal dari wahyu, itu baru ilmu. Pada sekalian, kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang alim pun, maka apa orang-orang akan menjadikan pemimpin mereka orang-orang yang punyanya adalah bodoh, kebodohan, karena tidak menjadikan ilmu sebagai pedoman dan tuntunan di dalam kehidupan mereka. Padahal sekalian namanya juga pemimpin, namanya juga kepala, tentu dia harus banyak memecahkan masalah. Gimana? Pemimpin yang bodoh itu apabila mau memecahkan masalah, kata Rasul, Rasul yang bersabda, fasu'ilu, maka kepala-kepala yang bodoh itu su'ilu, ditanya. Karena dia ditanya, harus jawab, betul tidak? Apa jawabannya? Kata Rasul, fa'aftau, ya karena dia ditanya, maka dia berfatwa. Bagaimana fatwanya? Bighairi ilmin. Fa'aftau bighairi ilmin, maka kepala-kepala yang bodoh itu berfatwa tanpa ilmu. Akibatnya apa kalau dia fatwa tanpa ilmu? Kata Rasul, fadallu, dallu fiilnya lazim, artinya adalah tidak perlu dengan objek, berarti mereka sendiri yang melakukan itu sesat, pemimpin-pemimpinnya itu sesat. Wadallu, kata Rasul, dan bahkan bukan saja diri mereka saja yang sesat, tetapi menyesatkan orang lain. La hawla wa la quwwata illa billah. Apa akibatnya para sekalian? Kalau seandainya pemimpin-pemimpin bodoh itu ketika menghadapi masalah, masalah itu diberi solusinya dengan tanpa ilmu, karena dia itu, maka dia menjadi sesat dirinya dan orang lain yang menjadi pengikutnya menjadi sesat pula. Na'udzubillah min dzalik. Para yang sekalian, kata beliau Syekh Abdul Aziz bin Baz, karena itu sebenarnya kebodohan yang menjadi inti yang paling mendasar kenapa muslimin lemah, kenapa muslimin terbelakang, kenapa muslimin bercerai-berai dan berselisih, kenapa kaum muslimin dikuasai musuh-musuh mereka. Para yang sekalian, kata beliau, mengurai ya, saya kutip saja beberapa poin. Kata beliau, coba antum perhatikan, akibat kebodohan itu akan berdampak pada beberapa hal berikut ini. Pertama, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini yang pertama. Orang apabila bodoh, maka dia akan cinta pada dunia dan mati dia sangat trauma, tidak mau mati. Walaupun mati itu harus mati syahid, dinikahkan bidadari, dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, tetap takut mati. Karena apa? Karahiyatul maut. Yang dia suka adalah hubbud dunya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma indallahi khairun lil abrar." Apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi mereka orang-orang yang beruntung. "Wa ma indallahi baqin." Apa yang ada di sisi Allah itu kekal. "Wa mal hayatu illal mataul ghurur." Kata Allah, kehidupan dunia itu kecuali adalah kesenangan yang menipu. Dunia ini adalah, kata Allah, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa ila akhiril ayat, hanya sekedar perhiasan. Dunia itu adalah tafakhurum bainakum, saling bangga di antara kalian. Dan para yang sekalian, di dalam hadis sahih, enggak tahu saya ini mau nerima atau tidak, tapi kata Rasulullah SAW, perumpamaan dunia, dunia ini oleh Rasul diumpamakan adalah ama yahruju min bainikum. Kata Rasul, kalian ingin tahu perumpamaan dunia ini? Kata Rasulullah SAW, seperti apa yang kalian keluarkan, itulah dunia. Tetapi para sekalian, berapa banyak orang yang kemudian dia lupa dan kemudian lebih cinta pada dunia daripada mencintai apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa orang itu tidak tahu. Betul? Orang kalau tahu mana yang prospek, kan milih yang lebih prospek, Pak, betul tidak? Mereka para orang-orang soleh dahulu, para sahabat itu dulu, bahkan jangankan yang utuh sempurna tubuhnya, yang pincang mereka ingin syahid mati di jalan Allah dalam keadaan pincang, karena rindu bertemu Allah Subhanahu wa taala, dan mereka rela mengorbankan nyawanya, yang penting dia menolong Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sekarang kan, aduh afwan ya, antum aja deh, betul tidak? Nah, para sekalian, kata beliau, hubbud dunya wa karahiyat al maut. Satu, dua. Kata beliau, wa idha'atus salawat. Idha'at as-salawat. Idha'at itu maksudnya adalah menyia-nyiakan. As-salawat itu salat. Menyanyiakan sholat, gimana cara menyanyiakan sholat? Menyanyiakan sholat itu dalam artian satu, yatruk as-salat, meninggalkan sholat. Namanya menyanyiakan itu kan jadi do'a yadi'u, do'a hilang, berarti sholatnya itu hilang, tidak ada gitu. Jadi tidak sholat. Berapa banyak kaum muslimin yang tidak sholat dan tidak ada eksekutornya, betul tidak? Padahal kalau menurut mazhab imam empat saja, yang paling ringan itu adalah mazhab Abu Hanifah. Kata beliau, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja setelah dia balik dan dia tahu hukumnya adalah dia yuhbas, di penjara, hatta yamut, sampai dengan dia mati. Kalau Imam Syafi'i, yuqtal haddan, orang itu harus dibunuh. Wah, siapa eksekutornya? Berapa banyak orang yang tidak sholat lalu kalau dieksekusi dengan seperti ini, seperti apa? Kedua adalah bisa jadi meninggalkan sholat itu yusalli ahyanan wa yatruku ahyanan, dia sholat kadang-kadang kemudian meninggalkan sholat juga kadang-kadang. Ini mungkin juga banyak. Atau pernah sekalian yusalli, dia sholat tetapi dia adalah la yantabih ila arkanihi, tidak dia perhatikan rukunnya, sunnahnya, yang penting sudah sholat, sudah. Berapa banyak orang seperti itu? Atau misalnya dia sholat tetapi la yakhsha, dia sholat tetapi tidak khusyuk, dia lagi sholat tetapi dia ingat sana, ingat sini, sibuk dia, padahal dia lagi sholat menghadap Allah Rabbul Izzati wal Jalal, tetapi dia adalah sebenarnya hadir tidak datang. Berapa banyak orang seperti itu? Bacaannya tidak tahu apa yang dibaca, bacaannya tidak mengerti apa yang diucapkan. Berapa banyak yang seperti itu? Kaum muslimin sholat tetapi diperlambat, diakhirkan. Atau pada sekalian dia sholat tetapi sholatnya mandul, tidak berfungsi. Kalau kata Allah aqimis sholata lidzikri, sholatlah kamu untuk mengingat aku, sholat juga tapi lupa terus pada Allah, betul tidak? Kalau kata Allah inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar, sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar, sholat juga melakukan kekejian juga, kemungkaran juga ada. Pada sekalian ini namanya sholat mandul. Semestinya orang sholat itu bisa menjadi imunisasi terhadap berbagai kekejian dan kemungkaran. Tetapi sholat juga, korupsi juga, dia juga adalah bohong juga, dan seterusnya. Jadi bang sekalian, nomor dua kata beliau adalah wa minha yuta'atu as-salawat. Ketiga, ittiba'us syahwat. Ketiga adalah mengikuti syahwat. Syahwat ini, bang sekalian, zaman sekarang, waduh, dahsyat nih. Bukan hawa, kalau hawa lain lagi. Syahwat. Syahwat itu adalah berkaitan dengan dua. Ma yata'allaqu bil batni wa ma tahtahu. Apa yang berkaitan dengan masalah perut dan yang di bawah perut. Itu semua syahwat. Waduh, sudah kuliner kata orang zaman sekarang, betul tidak? Tahu di sana, tahu di sini, tahu di... Pokoknya ensiklopedia tentang kuliner tuh paham betul. Kemudian berikutnya adalah tertalian dengan syahwatnya. Syahwatul jima' dan seterusnya.